Konsultasi Syariah. Nabi ini memiliki 100 istri dan hikmahnya. Pertanyaan, benarkah Nabi Sulaiman memiliki 100 istri? Lalu apa hikmahnya? Lalu apa hikmahnya jumlah istrinya banyak? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai jumlah istri Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah." Namun Sulaiman lupa untuk mengucapkan insyaallah. Lalu Sulaiman menggilir seluruh istrinya, akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak selain satu istri yang melahirkan setengah anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, andai Sulaiman mengatakan insyaallah, maka sumpahnya tidak gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang dimaksud setengah manusia adalah manusia yang tidak normal, lahir cacat. Juga disebutkan dalam riwayat lain, beliau menggilir 90 istri. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, Sulaiman mengatakan, di malam ini saya akan menggilir 90 istri. Masing-masing akan melahirkan anak lelaki yang bisa berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang menyebutkan 70 istri. Mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan angka, bagaimana komprominya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Sulaiman tidak saling bertentangan. Karena penyebutan angka terkadang dalam rangka penggenapan, seperti penyebutan angka 100, Fathul Bari. Hikmah dibalik jumlah istri Sulaiman. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya sesuai yang dia kehendaki. Ada yang diberikan kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi kenikmatan yang melimpah, sesuai yang dia kehendaki. Allah berfirman, yang artinya, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 4. Dan semua ini, Allah berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 23. Allah berikan kepada Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia. 1. Kekuasaannya mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. 2. Kendaraan berupa angin yang mengarah sesuai yang dia kehendaki. 3. Kekuasaan yang sangat luas. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Sad ayat 35 hingga 38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya lelaki dengan memiliki istri dengan jumlah yang banyak. Dan tentu saja, ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan semangatnya yang tinggi, beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah. Dan ini sebagai tantangan bagi orang kafir, tunjukkan di mana ada orang kafir yang kekuasaannya paling luas, paling besar, paling kaya. Karena kekuasaan terhebat Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfud, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Demikian, Allahu A'lam.